Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله فقولوا لعنة الله على شركم. الحديث أو كما قال. أما بعد, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, terutama anggota dan pengurus Aswa Jambangin yang sangat kami cintai, abil khusus Al-Habib Nizar bin Ali bin Salim bin Syahu Bakar, abil khusus Al-Ustaz Basir bin Haji Abdul Hamid, Al-Ustaz Munir, Al-Ustaz Ahmad bin Syekh, khusus dan khusus guru kami Al-Habib Ahmad bin Rusin Dr. Segat, juga guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Husin Bapak Sekar. Alhamdulillah, selama ini NU Jawa Timur itu terkesan diam, diam menyikapi tentang Syiah yang ada di Jawa Timur, padahal Jawa Timur pusatnya Syiah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, atas perjuangannya teman-teman Aswa Jambangil, sekarang NU Jawa itu bergerak. Malah sekarang ini, hari ini, pengurus-pengurus NU Teras Jawa Timur ke Jakarta untuk menemui MUI pusat, untuk menemui Bakor, apa namanya, Bakem, dan itu harus ham, ya, mengusulkan dan mendesak agar supaya Syiah ini dibubarkan, khususnya di Jawa Timur. Alhamdulillah, yang Anda pegang ini, yang Anda bawa ini, sing cekal-cekal ini lho Pak, itu merupakan bukti nyata tentang kesesatan daripada Syiah. Ini dikeluarkan tidak main-main, yang mengeluarkan ini Kejaksaan Negeri Sampang. Saya no. Yang mengeluarkan ini adalah Kejaksaan Negeri Sampang. Kalau itu resmi sudah bahwa Syiah adalah aliran sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Bukan main-main. Langkain semak-semak. Kalau corak-corak ini, ini semak-semak. Halaman satu. Sehubungan dengan adanya kegiatan penistaan atau penodaan agama, no, agama Islam dihina, dinista. Siapa yang nista? Mereka orang-orang Syiah. Sehubungan dengan adanya kegiatan penistaan atau penodaan agama di dusun Narkernang. Wah, kemudian mantuk pulon ini ya. Kecamatan Karangtanang Kabupaten Sampang yang berlangsung sejak tahun 2006, berarti 5 tahun yang lalu. Dilarang saya tetap terus saya. Hanya memang sih ya. Ya itu enggak pinter. Pinter siasat licik. Siasat bulus. Ya apa-apa mendelep. Orang munggah mana. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, yang ajaran menyimpang dari ajaran agama Islam yang telah meresahkan masyarakat, Jokwater kan Jokwater sing malam ini tidak keduman, mungkin malam rebut tak EKT. Aku sih dulu ini celonanya dulu kayu sih anjing sebelum celono tak butuh cinta butuh kopi tak EKT besar bisa loh tak EKT yuk. Kemudian Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Pakem Badan Sampang melakukan rapat koordinasi secara intensif dengan tiga terkait, polisi, kecamatan, untuk menyikapi aliran ajaran yang disebarluaskan oleh saudara Ali Murtado. Waktu jenengnya hebat, jerek mirin raw habaib Ali Murtado. Pada asli jenenge alias Tajul Mulut. Jeneng jimat. Dua, Tajul Mulut melakukan penistaan agama Islam. Antara lain segrip siji luru telu sampai limo, siji luru sampai wolu, siji luru he nikah mut'ah. Kami ini ake wong silmal bumut ini si ayah kerana niki nikah mut'ah kurung kawin kontrak, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa wali dan saksi yang pernah dilakukan oleh oknum saudara Amiruddin Alimuddin yang bekerja sebagai guru ngaji kawin dengan Ummul Qura yang merupakan santri dari Ustaz Alimuddin. Kawin mut'ah tanpa batas bisa sampai 100 kali. Mbok lecek-lecek ya hati ini gitu. Kemudian buka halaman 2 bacaan ali DKB trending 1 B H I Y A B C D E F G H I Y. Pada saat sholat halaman 2 iye, pada saat sholat niki kecurangannya orang Syiah, kesesatannya mereka. Pada saat sholat tidak pakai bacaan kiblati dan bacaan fardu, pardon kalian tadi. Kemudian niki sesudah salam ada takbir 3 kali. Kita bertengah salam diri cantikan ini kebosan. Orang-orang tadi salam takbir Allah perlu nih. Yang intinya melaknat 3 sahabat Nabi. Oh Allah. Yang intinya melaknat sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Karena dianggap kafir. Ya apa? Sahabat inti. Mertuane Kanjeng Nabi, mantune Kanjeng Nabi kafir kabeh. Masyaallah, kok beci sih ah. Kok beci temenan. Tetep kapan iki? Moro tadi Kanjeng Nabi malam-malam kuburane jejer Kanjeng Nabi kafir karo. Berarti Kanjeng Nabi jejer kubane wong kafir. Terus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi nate dawuh, aku metu bi Umar Bakar. Aku lunga Abu Bakar Umar. Aku perang Abu Bakar terus gitu. Kanjeng Nabi pengakuan beliau. Jadi kafir kafir Pak, masyaallah, masyaallah. Kemudian YKL, sholat taraweh haram. Sholat taraweh haram. Sholat duha haram. Mut'ah halal. Apa? Ini sholat taraweh haram. Sholat duha haram. Puasa suro haram. Mut'ah halal. Kemudian yang dua, bahwa ajaran yang disebarkan oleh Syekh Al-Tado Al-Tajil Muluk telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para orang tua. Wong kuyu apa anak kure, masyaallah. Kok maling ini kelakuane? Kok maling ini pahami? Kok maling ini sebab orang tuanya susah. Kalau melihat anaknya itu masuk kebut ahna udzikal syiah. Para ulama susah, tokoh masyarakat susah, dan mereka pada umumnya di dusun Narkernang, desa Karanggayang, kecamatan Omben, Omben itu jadi desa pulau. Ya Allah. Karang Penang bahasanya dibawalah kepada masyarakat pada umumnya adalah nomeniku menolak ajaran syiah. Al-Murtado Al-Fadjolun menyebarkan ajarannya. Mayoritas menolak masyarakat menolak dan tidak mengikuti ajaran karena menyesatkan. Ini bagian dua. Tiga. Ini keputusan daripada MUI. MUI Jawa Timur deh. Alhamdulillah sekarang giat untuk menangkal ngapeniku ajaran-ajaran Syiah. Termasuk NU Jawa Timur, alhamdulillah. Kepolisian juga, alhamdulillah. Pun kita menang, insya Allah menang. Sebab kita insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muka-muka, coba duit dia. Coba duit dia. Kiasa saja, coba duit dia. Duit dia sampai saya ngomong. Ui Jawa Timur, NU Jawa Timur. Niki. Kondi, kejaksaan Jawa, coba duit dia. Kiasa sampai saya menunjukkan dulu. Coba duit dia. Saya tidak saya terima pondok polisi. Betulnya ini. Ada hilang dah ini. Ya. Bahwa akibat adanya ajaran yang disebarluaskan tersebut telah menimbulkan perselisihan dan keresahan dalam masyarakat antara kelompok Syekh Al-Tado Al-Mudhul dengan kelompok masyarakat yang dimotori oleh saudara Raihul Hukuma. Adik kandung diri. Tarung. Ini gini. Terus dia tahu Abdul Qadir Ghanim di mana tadi katanya? Di Basrah. Orang-orang siap sakit mati kafe. Tipom. Alhamdulillah. Ini kiris. Di mana ada siar? Di negara mana pun sudah mesti tahu. Tidak aman sudah. Di mana saja? Pakistan. India, kacar-kacir, walau jenis Irak-Iran, tanda. Masya Allah. Memang mereka-mereka itu, agamanya itu penuh kebencian, hasud, dendam. Hati-hati loh. Muka-muka bangil kota Aswajen, mudah-mudahan ya Allah, dilindungi oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang Syiah. Mudah-mudahan saja. Ya berani. Ini siwau. Merenang gini, pandaan rapat beliau itu. Kemuka ke sini ya, kemuka tambah mantep aswajai. Sehingga Formindo, Bakor Pakem MUI, tokoh ulama dan tokoh masyarakat telah berupaya secara persuasif oleh pertemuan-pertemuan dengan membuat beberapa pernyataan kesepakatan yang pokok-pokoknya sudahlah Al-Murtado Al-Murtado tidak diperbolehkan lagi melakukan ritual haji. Lek wong siane kudu ibadah iki lain, ritual. Dadi wong siane kuwi bisa dadi ibadah sembahyang ritual. Bayangkan. Ini. Oh. Lopo kirang tak ono wong. Yen ada cilik ae. Masyaallah. Ritual kata mereka dan dakwah terkait ahli yang tersebut karena sudah meresahkan masyarakat dan yang bersangkutan bersedia untuk tidak laku ritual. Tapi ini terjadi ya, dakwah dan menyebarkan aliran tersebut Kabupaten Sampang, namun hal itu tidak pernah ditepati. Jadi si ahli koro bang ini, koro ini wajib masih kita ada tangan yang sewu ya di kandara percuma ini sebaliknya tepat ya diusir itu dari Sampang ini diusir. Empat, bahwa untuk meredam kemarahan masyarakat yang semakin memanas, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur merelokasi musir udara Al-Murtado alias Tajul Muluk ke kota Malang. Malang, kebul bebek selama 1 tahun. Namun demikian yang bersangkutan masih sering pulang secara sembunyi-sembunyi. Ini agama apa ini? Agama apa ini? Nah iya, sembunyi-sembunyi agama apa coba? Masya Allah. Ke desa Karanggayam dan masih melakukan kegiatan ritual dakwah. Hal tersebut diketahui masyarakat sekitarnya dan kemarahan masyarakat tidak terkendali sehingga terjadi insiden pembakaran pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011. Berapa hari? Yaitu 17 hari yang lalu. Yo, bom sak kampung tak beres. Gara-gara itu. Kita ampung saiki, ketengap iki dalam melo, ketengap. Kecuali sebut A. Pada pukul 9.30 WIB, rumah saudara Betado Al-Tajun Uluk pukul 11.30, rumah saudara Iklil dan pukul 12.30 Al-Tajun Uluk dibakar oleh masyarakat yang sudah resah tentang aliran siar. 5, bahwa untuk menyikapi terjadinya insiden yang besar, kemudian MUI, Alhamdulillah Anizar, MUI Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang Pasuruan, Kabupaten Daerah Gelungkas Paranono ya, insya Allah, kemudian MUI Kabupaten Sampang mengeluarkan fatwa nomor A 035 MUI Sampang 1/2012 tanggal 1 Januari 2012 sebagian terlampir di bawah. Bagaimana tulisannya? Ajaran yang disebarluaskan oleh saudara Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah selama ini MUI seluruh Jawa Timur terkesan diam. Pengarang kabe sih buka hati ini. Kalau salah kabe sih dibunno. Sekarang NU Jawa Timur gerak, MUI Jawa Timur gerak, Polda Jawa Timur gerak. Alhamdulillah. Ini pasti luar. Jangan jauh kita buat selalu teliti Ustaz Munir, Sohe, Habib Nizar, Habib Nini, Ustaz. Saya sendiri itu gak sampai ini. Teman-teman aja. Agar kelain. Dua, ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam. Sampai ada agama Islam, wajib belok. Wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin khiddu islami. Wajib khiddu islami. Baik oleh dirinya atau orang lain. Wajib membela agama ini, Hindu Islam baik dibela untuk diri yang sendiri dan untuk orang lain. Kan juga bukan. Ojo kita gede-gede kita surlamai. Kristen tapi nari. Wajib apal Quran. Wajib ala kulli muslimin wa muslimatin khiddu islami, jogo islami. Ojo sampai kalau kalian sampean keluar daripada Islam untuk dirinya. Untuk orang lain jangan merusak agama Islam. Lihat kau bilang agama Islam akut tandingan dia, itu masuk mundur, enggak sudah mundur dia. 6, alhamdulillah. 5, pelaku penyebar luasan ajaran tersebut harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini diusahakan tangkap kejelmuluk ini ya. Iya, Konos Jakarta diusuli oleh NU Jawa Timur, tangkap kejelmuluk karena buat onar penodaan agama. Emang harus ditegas ngomong apa? Jangan diberi sampean. Lek dadi wong bangil wedi sare ono ae. Lek dadi wong bangil wedi sare ono ae. Rokono hiburan. Ya dadi varian. 6, bahwa pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang juga menyatakan sikap dengan surat nomor 255 tanggal 2 Januari tahun 2012 terlampir yang dibacakan dan disampaikan pada acara silaturahim Kapolda Jawa Timur dengan Forminda MUI Jatim, MUI Jatim Kabupaten Sampang, tokoh ulama dan tokoh masyarakat ikut. Satu, ajaran yang dibawa saudara bertado tatil mulut adalah sesat dan menyesatkan pemerintah MUI. Nah, ulama sesat dan menyesatkan, hati-hati manggil anak kiri teman kata sesat siasi, hati-hati loh. Serta sebagai tindakan penodaan dan penistaan agama yang menimbulkan keresahan di masyarakat. 3, mendukung sepenuhnya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Sampang pada tanggal 1 Januari tentang ajaran tajimuluk yang diselenggarakan di Desa Karanggayam, Kecamatan Kabupaten Sampang. Apa alasannya kok mereka dianggap meresahkan dan tetap disesatkan? Salah satunya ini loh, merempat mengingkari otentisitas ya apa ini begini otentika atau kebenaran Quran. Oh, Quran palsu. Wah, ya korek Quran dari palsu jem ping anu sih asli omong kok itu ewa ayat ini kita pe dorong ayo boleh biar dorong ayo kamu temut Tuhan, kapan mau coba? Jadi kurangnya sih itu 17.000 ayat. Bisa iki di kau iman terakhir. Kapan betulnya kata kiamat? Mbak, soal macam siapa guna? Siapa macam siapa? Musa itu anak jelas ke datang. Kata itulah saya. Tiro kedene petang meter, mbak kata macam Quran ngoyong-ngoyong ini. Jadi kata macam Quran itu jelo kuli. Cakul nak Quran tu, oh korek, ukuran cili ya kakul jocok, si petang meter mana? Akali yang dia kali, masya Allah. 5, melakukan penafsiran Al Quran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir. Karena betul, kalau enggak ada kitab syiah, tafsir Al Qumi. Halaman 432. Allah Ta'ala berfirman, tanha anil fasya'al munkar wal baghi. Fasya' munkar baghi. Tafsirannya yang ngeri sampean. Tafsirannya mereka ngeri. Fasya' Abu Bakar, munkar Umar, baghi Utsman, innalillahi. wa inna ilaihi raji'un. Ya apa Pak? Ya apa Pak? Ridho sampean, ojo ridho. Wajib dari ridho. Temenan. Jadi fasya Abu Bakar, mungkar Umar, bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada beliau berdua ini sangat dekat dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu kafir, murtad, berarti Kanjeng Nabi gak berhasil dakwah selama 23 tahun. Kanjeng Nabi gak hasil melakukan dakwah selama 23 tahun. Nyatane kabeh sahabat murtad kabeh, ya apa? Malah-malah enten kanca kula mengatakan ada jaga ya kau masuk lawan aji tenggelam pulau bahwa Muhammad dari ini itu stres mulai tukar Taif tak nemka dijemput oleh Jibril langsung dikawa Isra Mi'raj iya apa sekondi kita itu padahal Al-Quran jelas Allah Ta'ala firman Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iki boten. Jadi Kanjeng Nabi teko perang nang Thaif Kanjeng Nabi gawe mulih nang Mekah karena stres dari stres. Ya lek mbokmu stres ya. Iki ora karepe dhewe ae. Lek mbokmu stres iki ya ngene. Bapakmu. Kanjeng Nabi dari stres sedih. Kuwi dijemput oleh Jibril. Kau nang ini mikrot ini ya apa Masya Allah. Kau menghina ini. Menghina beliau Rasulullah. Padahal manusia sanggungnya yang paling kendel kan jenat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temenan itu kita punya ada Tuhan. Tidak ada manusia yang paling berani ngungkuli kan jenat ini tidak ada. Syuja'un. Gak kena stres. Bila Pak Bimu kena stres. Ya mudah. Awas. Tujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ya apa? Para nabi rasul itu apa? Itu dia kan jadi nabi karena iman. Ya jadi rasul karena iman. Ya mas gitu ya kira-kira. Kita nyabu-nyabu. Kira-kira. Ya apa? Delapan, mengingkari Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Itu berarti. Otomatis ini salah satu ajaran dari Tafsir Muluk. Salah satu nomor itu ajaran yang disampaikan ke Tafsir Muluk masyarakat Sampang Ombeng. Kemudian bahwa ajaran yang dijalankan oleh Abu Tafsir Muluk telah memenuhi dari keterangan yang sesat dimaksud. Selanjutnya MUI Kabupaten Sampang menyatakan hal yang sama yang didukung oleh pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang bahwa ajaran tersebut sesat dan menyesatkan serta meresatkan kehidupan masyarakat tinggal Bangil Pasuruan. Hai MUI Pasuruan. Hai NU cabang Bangil. Mari. Sebab mungkin siarku kuat titik. Oh, entah sama ya. Temenan. Kalau orang saya kuat titik, ya ini bisa gini. Gampang itu. Masya Allah. Halaman 4. Oke. Bulan-bulan halaman 4. Satu, kami ulama pesantren Madura mulai mengetahui dan menangani kesesatan Tajul Muluk sejak tahun 2006. Di mana sebelum itu ketika Muhammad Rais adik Tajul Muluk masih satu kubu dengan Tajul. Artinya cukup mendukung antara kakak dan adik. Mendakwakan paham ajarannya di kalangan masyarakat Karanggayam dan Bluuran yang mayoritas NU Sunni. Maka lagi lho. Menjelaskan itu. Maka sering terjadi bentrok. Ya apa sih anak sunni mulai cili teko paham kusat pendroan, tukaran, gejaran, taboan bomboman. Ayo ini agama apa? Padahal Kanjeng Nabi diutus Allah Ta'ala memberi rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Inilah janji Allah Ta'ala melalui Al-Qur'an. Dadakno masyaallah ngajak bentrok. Bentrok itu tidak butuh ya. Kenapa nih? Jadi oleh orang-orang ulama Madura yang mengatakan bahwa sejak Tajul Muluk itu menyampaikan fahamnya, sejak saat itu masyarakat sering terjadi bentrok dengan masyarakat, yang akhirnya masyarakat melaporkan kepada kami, kami MUI, ulama-ulama dan NU, dengan membawa 22 tuduhan kesesatan Tajul Muluk. Maka kami mengumpulkan ulama pesantren dari 4 kabupaten Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bukit Malu di Sumenep. 4 kabupaten ditempatkan di rumah almarhum Haji Su'ad Sa'di, tepatnya tanggal 22-26, yang hadir pada hari Bapak Haji Fadilah Budiono, Bupati Sampang dulu, Bapak Imran Al-Sa'di Bapak dulu, dengan agenda klarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut kepada persangkutan. Hadir pada waktu itu Tajul Muluk bersama kawan-kawannya. Waduh, bawa kitab dengan bawa berapa kitab rujuan di kon moco kain tos. Aku apa cabut lo kitab di kon moco kain tos. Iki apa? Terus anu kiai haji Tajul Muluk perkane kanca-kanca saja termunir. Ustaz Minjar Tajul harus bisa baca kitab. Temenan iki. Arek banggil kanca-kanca banggil terutama anggota waswaja dan pula waswaja harus bisa membaca kitab wajib. Jonas Fadrusin, ada Ahmad bin Syekh, ada Haizat Inusin, mari ngaji, ada Taufik, monggo ngaji. Kayak itu maco kitab-kitab rujukannya. Dan pada waktu itu kami sodorkan 6 perjanjian, perjanjian terlampir. Maka Tajul Muluk meminta waktu untuk berpikir dan menjawab pada pertemuan tersebut. Orang dirongkas hari ini. Orang tidak teko, tidak teko. Orang jeli itu, mau dikuis. Ini semua dikuis. Pokok wong si itu tergoroh. Sing abang gaya ijo, ijo gaya kuning, kuning gaya ireng, ireng gaya putih. Mau tidak dikuis. Ini kenapa? Saya hanya baca tok. Saya hanya membaca tok. Setelah berlari dari pertemuan itu, kami mengurus, mengutus sebagian kiai yang dituai oleh Kiai Abdul Wahab Adnan bersama MUI Sampang pada masa itu Kiai Mugesir dan Kapolsek Omben, Kapolsek Kepisan menurut Tajul Muluk di Masjid Lang Dekok Karanggayam di tempat kebimbingan kakek Tajul Muluk Kiai Nawawi untuk bujuk agar menerima perjanjian dari ulama tersebut. Dan alhamdulillah dia menerima. Yo, akhir-akhir kayak iso, akhir-akhir kayak tepati. Masya Allah. Kemudian kami mengadakan pertemuan lagi sebulan, tepatnya tahari Minggu 23 Muharram 26 berhari 2006, yang dihari semua yang hadir pada pertemuan pertama menyebarkan kejawaban Tajul CS ini, namun yang bersangkutan tidak mau hadir. Bisa iya jantang anting no. Polsek jantang anting no. Lain ada iya, lain iya halah darai, lain ada. Masya Allah, tidak mau hadir. Maka majelis pertemuan mengeluarkan surat pernyataan melepas diri dari Ustaz Tajlis ujian merentalis NUMUI gak terlalu melok pokok tangkep penis penjaraan beres. Kemudian putusannya satu, Tajul Muluk CS harus angkat kaki dari Madura, diusir ke Madura. Tak mustahil dibanggil-banggil ini si isi putus kena boleh kena ke Soro Kidul iya oh ini guys repot buruan ya ini Tajul Muluk CS harus angkat kaki dari Madura. Dua, tidak menyebarkan pahamnya di kalangan masyarakat di Madura. Tiga, tidak di apa dihasilkan ini semua diturut. Semua pengikutnya harus kembali bergabung dengan Majelis Taklim NU Sunni untuk dapat dibina kembali. Ini kita tangannya hebat ini sih koncone Al-Habib Ahmad bin Husin sedalakar askar di Mekah namine Abuya Ali Harar. Oh, Masya Allah kalau perlu dia katakan sini nanggil kalau perlu datang lebih nanggil gua aku skandil nanggil. Lima, nomor lima, di antara dakwah kesesatan yang dituduhkan kepada Tajul Muluk Makmun, onan Makmun ini jenengnya, dan pengikutnya adalah sebagai berikut. Wah, ini tiga pengajian-pengajian kulon ini. Satu, mereka menganggap, ya Allah, ya apa ini? Mereka menganggap bahwa Allah masih butuh kepada taat dan ibadah. Pangeran butuh disembah. Pengaran bodoh ditaati. Jadi mereka, ya apa ini? Masya Allah. Karena siapa? Saksi ada. Yaitu saksinya Muhammad Nur Asmawi. Tidak begitu dengan sebaliknya. Jadi, menurut mereka, Gusti Allah Ta'ala niku tidak masih butuh ditaati. Dua, mereka menganggap bahwa Allah hanya dapat menyembuhkan orang sakit tok. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah dirakan dukun ae. Gusti Allah dirakan dukun. Pangeran gak iso gawe langit. Gak iso gawe bumi, sing gawe bumi imam-imam. Imam purut ta. Jadi Allah Ta'ala hanya dapat menyembuhkan orang sakit, tidak begitu dengan sebaliknya. Tiga, mereka menganggap bahwa para imam mereka mengetahui ilmu gaib dari selain Allah. Waduh, menangi pangeran, nyai pangeran. Dan para imam itu adalah maksum terjaga dari perbuatan dosa. Oleh dia yang ini di keyakinan mereka. Empat, sekarang murtad ini, mereka menganggap bahwa kitab suci Al-Quran yang ada pada tangan muslimin sealam dunia tidak murni diturunkan Allah. Ono tambahane, ono pengurangane, ono sing jual alali, itu mereka. Masya Allah. Padahal jelas kita sering baca Al-Quran, nih, apa niko? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Di joko isine, di joko lafale, di joko ayat sampai titik-titik di joko Allah Ta'ala lahab ini. Akan tetapi sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan dalam susunan ayat-ayatnya. Itu bontong itu. Kitab Ujirik Syiah. Aliyin, Aliyin, Aliyin, Fatimah, Hasan, Husain. Ini boleh-boleh macam. Masya Allah. Ya nopon. Tidak punya nopon. Susah. Lima. Mereka menganggap bahwa semua umat Islam selain tahun Syiah sampai di grup, mulai dari para sahabat Nabi hingga hari kiamat, termasuk di dalamnya tiga khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Imam Empat, Hanafi, Maliki, Cepi Ambali, termasuk bujuk Batu Ampar. Pesan Batu Ampar itu bujuk Batu Ampar. Syekh Samsudin, insyaAllah. Adalah orang-orang pendusta. Subhanallah. Ya apa? Ya apa? Para sahabat pendusta. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Ambali pendusta. Termasuk Kyai Batu Ampar pendusta. Cewek. Cewek. Morokap go kadhe sato oh alias goro. Masyaallah yen opo. Jadi timpun. Sing ati delekne sing elek diatino. Adalah pendusta. Dan berakidah dengan akidah bodoh. Apakah bodoh? Umar bodoh, Utsman bodoh, Hanafi bodoh, Maliki bodoh, Syafi'i bodoh, bodoh kafe. Lagi murtad. La ilaha illallah. Karena membenarkan tiga khalifah tersebut di dalam merebut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mana? Balik mana? Ini kiri. Ada yang lain benturun, benturun, benturun. Tentangkan tidak mau. Ini ada semua adalah rekayasa orang-orang Syiah yang dimotori oleh orang-orang Yahudi. Yang dipendekani, yang dipimpin, yang dibimbing oleh orang Yahudi. Lho ngono iki cilakae, maaf, maaf. Cilakae banyak jamaah. Sing ora banyak jamaah, maaf saya Allah. Ya Allah. Kecuali ritual melawan wong Jawa tok. Oh. Ya Allah, kira-kira kaya saya. Wah. Ini terbang sana di Masya Allah. Enam. Taklah. Mereka memiliki anak air Ahmad bin Hussein mengamuk ini. Mereka menganggap bahwa Imam Ghazali bukan ulama, akan tetapi adalah dukun. Jadi ngarang ya kalau ini gede ini kabeh ulama sak donya maca dianggap dukun. Iki apa? Masyaallah. Masyaallah innalillah wa inna ilaihi raji. Yang kesembilan itu yang model sampean kali kula saya sembayang nang ngripin plester sajadah karpet itu boten. Dalam salat ketika sujud mereka bersujud di atas kertas yang bertuliskan Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya sujud macam itu. Barang sujud dino ana wong Syiah sembahyang jamaah Jumat. Sebab Jumat gak mesti Jumat, kadang-kadang setahun itu kan Jumat. Ya saya sing imami rumah ini. Waduh. Imam wakil daripada mesti gaib. Rumah ini jadi imam. Harus kumpul kabeh jamaah urung-urung-urung Jumat. Apa sebabnya? Ya mau kain dengan jahil ke Amerika. Kurung. Cuma ini kurung. Sebab imamnya ada jahil teko Amerika. Ulus, ulus, ulus. Enten Malik yang Syiah. Tengah-tengah sembahyang. Makan gepes. Jadi kertas-kertas sing ditulisi Ali, Fatimah, Hasan, Mumbul digodak ning ini. Ya apa? Ini sebenarnya jeblongan itu. Temenan ini oleh Goro Busong itu diceritakan oleh teman saya almarhum Profesor K. Haji, Masya Allah, pejambun mungkin diracun kalau rasuah. Nah, beliau 18 tahun di masjid di Iran. Ya Allah, jadi sembahyang ini ku kertas yang mumbul duper, jadi enggak itu duper jemblongan. Kan boten cuma Allahu Akbar. Muka-muka diterima Allah Ta'ala. Sebab inti daripada ibadah adalah sholat. As-sholat wa imaduddin paman akhuna pakat akhumadzin paman kalka pakat akhumadzin. Ya khusus sembahyang ini ojok koyong si'ah kak sembahyang-sembahyang karena tulisannya Ali, Fatimah, Hasan, Hasan ini. Sebelas, menganggap salat Jumat berhukum sunat sebelum karena Imam Al-Murtado. Kapan metune? Mbok. Jadi sampean heran. Nek Jumat arang-arang ana jamaah Jumat itu heran karena mereka menganggap Jumat kata-kata kan sekarang haram kok. Sebaik Jumat itu haram, ini kebatan sunat. Itu isan. Ono kula gak ada kitab. Muhtasab Tusa Isa Asaraya menganggap bahwa sebenarnya Jumat itu haram hukumnya. Ini kebatan sunat. Ada itu di sana. Jadi sih benar Allah Alam. Kata Nawamu. 12 menganggap bahasa terawih itu tidak ada di depan Rasulullah. Tak ada apa-apa ini. Lek siamu lalu kita jamu. Melainkan diakui oleh Umar Al-Khattab untuk mengumpul muslimin. Umar mana kasa. Cepat-cepatan. Nomor 6. Monggo. Nomor 6. Lima belas. Membenci. Membenci ajaran Al-Sunnah dan hanya menganggap benar ajaran Syiah. Orang petang menulis cepat kira. Cepat kira. 16 menganggap Al-Sunnah jamaah khususnya para sahabat lancang terhadap Nabi Muhammad karena mereka melihatkan hadis yang menyangkut rahasia Nabi. Seperti hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berkencing sambil berdiri dengan dikiringi oleh sahabatnya dari ini. Ini sudah dijawab oleh NU cabang persekutuan. Dijawab tuntas kalau gak ada kitab. Monggo silakan. Pun tinggal 4 menit. Saya tahu foto kabel. Saya aku ini mesti. Mungkin insya Allah mangkuat. Tuh, ya kayak kontor. Malam puasa tak kayak kafe cuma hadir. Gratis, insya Allah gratis. Bunga nuai, telur nanti kayu ya. Kadang kalau orang mendungo, saya ngucap-ngucap berapa roh apa itu Nizar, Tadasir, Tadasir, Munir. Saya menyusun satu makalah. Ini dia tahu. Tak kena gratis. Mulai mengundar, mulai lembar. Untuk menulis tentang perbedaan ahli sunnah jamaah dengan Syiah yang sering-sering dibaca beliau suci tahfidzul Quran suci kita Syiah dan nyangkut kita beliau tokoh yang Syiah beliau suci kita Syiah kata mereka dua tabu sahabat suci kita Syiah saya tidak menyangkut kitab-kitab kita tapi merujuk dari kitab-kitab Syiah sendiri. Lengkap dari saya. Al-Kafi 8 juz ada. Al-Ibtisar 4 juz punya. Ya'tazib 10 juz punya. Ma'zubakadu 4 juz punya. Tasya Al-Kumi 2 juz punya. Najil Balagho punya. Malbadot saya punya. Semua punya saya. Monggo temenan. Saya tidak bohong, punya semua saya. Tapi si bagian ini, oh duwe kula. Pocon. Ono cetek sesem. Kencaklah. Alhamdulillah muka-muka diparingi manfaat. Muka-muka sedaya kanca kula Habib Nizar bin Aldin Saleh Nizar Bakar Ustaz Munir benar ini kasih muka-muka kafe kanca-kanca kula dipani panjang umur sih hawala pia. Nah beliau ini sebagai tonggak daripada ahlu dan jamaah. Wow, pertemuan kedemandaan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka la fala fi wal muhabata tama bi dinil wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina min adnan nur wa jannib al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barikna fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina wa jam'iyatina wa jam'iyatina wa jam'iyatina jam'i ahlu sunnah jamaah fi bangil bi rahmatih ar-rahmin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah qina adhaban nar wa adkhil abrar ya ziyahu wa la mustaqir alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mal merbu kula paring sedaya dengan janji jangan dihilangkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.